Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي عليه الصلاه والسلام وشر الامور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Sebelum kami buka tema yang akan kita pelajari bareng-bareng ya, tentang indahnya persaudaraan dan adab-adabnya, kami akan sebutkan beberapa qawaid akan terwujudnya isi kitab ini. Karena yang namanya persaudaraan itu indah, dan pertengkaran itu adalah suatu yang pahit rasanya. Ini semuanya tidak akan terwujud melainkan kita harus memahami beberapa poin yang akan kami sampaikan setelah ini. Pertama, sudah maklum bagi kita semuanya, inna syaitana ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab illa bitahrish. Sesungguhnya syaitan sudah berputus asa untuk orang-orang jaziratul Arab menyembah kepadanya, karena mereka ahlu tauhid. Tapi mereka punya upaya untuk menghancurkannya dengan cara tahrish, memecah belah. Berarti kita sudah paham perpecahan antara satu dengan yang lainnya tidak ada lain kecuali dari apa? Dari syaitan. Kecuali dari syaitan. Berarti kita harus memiliki benteng. Benteng dari syaitan sebagaimana yang kami jelaskan di khutbah Jumat, tidak ada lain kecuali banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua orang, yang satu itu banyak zikir, yang satu enggak zikir, masalah nanti itu. Ya itu masalah. Berarti supaya persaudaraan antar murid dengan guru, guru antar guru, ustadz antar ustadz yang lainnya, tidak akan bisa menjalin persaudaraan dengan baik kecuali masing-masing mereka memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, paling tidak zikir pagi dan sore, jangan sampai lupa dari dirinya. Karena apa? Karena inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu akan menggoda kepada manusia dengan cara apa? Dengan cara ghaflah dan lalai. Ghaflahnya, lalainya manusia, lalainya seorang hamba, lalainya seorang ustadz, lalainya seorang talibu ilmin dari zikir kepada Allah, itu peluang bagi syaitan untuk menghancurkannya. dengan cara berpecah belah. Ya, misal contoh, si salah satu ustadznya egois, ego aja dia, semua pendapatnya harus diterima. Yang lain gak mau, pecah kan masalahnya? Ketika ada satu musyawarah, pokoknya pendapat saya harus kamu terima, kalau enggak, sudah, saya akan pergi dari sini, misal contoh. Ini gak bisa kayak gini ini. Gak bisa kayak gini. Kayak gini inilah, ikhwanana barakallahu fikum, akan muncul taraus. Taraus wa taraus. Pengen tinggi dia paling di atas. Ini penyakit hati. Min aina hada? Min asyaiton. Dan itu adalah satu peluang untuk asbabut tafarruq. Sebab untuk berpecah belah. Sebab untuk berpecah belah. Naam. Dia enggak bisa pemaaf, dia enggak bisa lapang dada, dan seterusnya min aina hadza? Min asyaitan. Dan ini adalah asbabut tafarruq. Berarti ini akan terwujud. Masing-masing dari kita harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan hisnu hasinin, benteng yang paling kuat adalah zikrullah. Tidak ada obat untuk mengusir syaitan dari sekian macam obat, tidak ada kecuali zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang harus difahami. Jadi untuk kita-kita semuanya supaya akhwah ini rapat, bagus terusnya. Ya kalau enggak zikir gimana? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Na'am. Syaitan itu akan nampak kelemahan kita. Aurat kita, cacat kita tidak akan tertutupi dari syaitan kecuali dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir itu adalah tameng, penutup cacat kita, penutup kekurangan kita, penutup cacat dan aib-aib kita dari syaitan. Itu zikir. Nah kalau kita gak zikir, ketika apa, syaitan masuk, kamu itu harus menang, kamu itu harus gini, pokoknya pendapat kamu harus begini, kamu itu harus begini, ya udah jatuh. Tengkaran antar satu dengan yang lainnya. Tengkaran antar satu yang lainnya. Kita itu kayak taksabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kita kayaknya bersatu, masya Allah kan, berbaju putih, berjubah, ya kan, berjenggot, berkopiah putih, koyok-koyok, masya Allah. Tapi qulubuna, hati-hati kami syatta, bercerai-berai. Faedah apa faedahnya? Gak fungsi, gak fungsi. Dan ini gak akan bisa, khawana barakallahu fikum, kecuali harus memperhatikan poin-poin tadi. Yang kedua, yang harus dikasih mukaddimah di sini, dia adalah, kalau kita sudah paham, sudah paham poin tadi ya. Pertama, faedah yang kedua, persaudaraan semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. La li gharadin min aghradi dunya, bukan karena dunia. Itu akan terjadi namanya indah di sini, indahnya persaudaraan. Kalau persahabatan kita karena dunia, karena nasab, pasti akan pecah dan bercerai-berai. Berapa banyak kita bersahabat karena bersahabat atas bisnis. Ya, ketika kita sama A enggak beli baju sama dia, marah-marah dia. Si Ayah tadi enggak mau beli baju sama saya itu. Ya, persahabatan apa ini? Atau ketika kita lagi disakiti. Disakiti, misal contoh, kita punya pendapat, enggak diterima pendapat saya. Kemudian kita enggak mau nyapa sama dia. Ngapain nyapa sama dia? Jauh persahabatan. Dan anta dengan dia persahabatan karena apa? Karena apa? Coba pertanyaan, karena apa? Karena apa? Supaya mereka mendengar omongan antum, kita baru bersahabat. Kalau gak mau mendengarkan, kita gak mau bersahabat. Kalau ini keadaannya, gak akan indah persaudaraan itu. Karena natijanya akhirnya akan bercerai-berai. Maka kalau kita pahami persahabatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan berpecah, berpecah belah, menjauh dari dia kecuali juga karena Allah. Apapun keadaannya, dari urusan-urusan pribadi, urusan-urusan nafsiyah, perasaan, urusan perasaan pribadi, jauhi semuanya itu pribadi, perasaan. Kita menangkan namanya persaudaraan itu karena Allah Subhanahu wa taala, persahabatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dua ini harus kita terapkan, baru ketemu nanti ini persahabatan, indahnya persahabatan, indahnya persaudaraan. Jelas, misal contoh. Jadi ketika misal contoh ada si A punya anak perempuan, misal contoh cantik perempuan anaknya, kita datangi, boleh enggak saya menikah dengan anak kamu? Oh, enggak boleh. Saya punya syarat begini, begini, begini. Ketika ditolak lamarannya, apa yang terjadi sama dia? Ah, enggak mau nyapa, enggak mau ini lho. Antum bersahabat sama dia karena ditolak lamaran kamu? Iya, ditolak lamarannya. Berarti kamu bersahabat bukan karena Allah dong. Karena apa coba? Biar diterima apa? Biar di ACC gitu kan? Aisyah, enggak jalan. Nah, kalau kita paham dua kaidah tadi, baru kita akan baca bareng-bareng dan belajar bareng-bareng dan sama-sama nata hati bareng-bareng, kita akan mendapatkan apa yang kita impi-impikan berupa persahabatan yang bagus, ya kan, persaudaraan yang bagus, antar satu ikhwah dengan yang lainnya bagus dan seterusnya, masya Allah, itu akan kita rasakan indah, enak dan seterusnya. Nah, kitab ini yang kami tulis, dan kitab ini ya belajar menulis ya, karena kami ketika ngisi taklim atau apa, saya upayakan menulis buku. Dan ini bukan apa-apa, cuma kalau kita nyampaikan suatu penyampaian tidak ada bukunya, biasanya setelah selesai taklim gurunya pergi, ilmunya juga pergi gitu loh. Jadi ketika ada bukunya, pas ngantuk-ngantuk, pas ketika taklim ngantuk-ngantuk kan, di rumah bisa dibaca lagi gitu loh. Maka upayakan kalau ngisi daurah, ngisi apa, harus ada buku yang bisa jadikan pegangan. Karena kita ngaji itu ingin mencari ilmu gitu ya, biar pulang-pulang dapat faedah gitu loh. Dan ini buku yang nomor 20 dari tulisan saya. Dan saya nulisnya pakai bahasa Arab, dan ini yang menerjemahkan adalah santri yang menerjemahkan, jadi ya alhamdulillah terkondisikan sebesar ini. Dan kitab ini juga alhamdulillah sudah dibaca oleh Syekh Ahmad Syamlan hafizallahu taala, dan beliau ngasih rekom yang ada di sini. Ya, tidak ada lain kecuali kita suruh baca kepada seorang alim, barangkali didapati kekurangan dan yang lainnya, biar beliau yang bisa membetulkannya. Baik. Kita langsung baca halaman 4. Halaman 4 ya. Halaman 4. Di situ ada faslun fadailul ukhuwah. Keutamaan-keutamaan persahabatan. Kita bahas dulu tentang fadhail-fadhailnya. Dan ukhuwah, alif lam pada al-ukhuwah adalah al-ma'hud lidzihni, yaitu yang sudah maklum ma'ruf, ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, la li ghair, bukan karena yang lain, la li ghairi, bukan karena yang lain. Alif lam ma'huda al-ahad, dan dia adalah al-ma'lumah, dan dia adalah ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan-keutamaannya? Pertama, mahabbatul akhi li akhihi min awthaqi ural iman. Mencintai saudara kepada saudara yang lainnya, mencintainya saudara, mencintainya seseorang kepada saudara yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk tali keimanan yang paling kokoh, tali keimanan yang paling kokoh, termasuk tali keimanan yang paling kokoh adalah satu dengan yang lainnya, mencintainya karena Allah, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam min hadisi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awfaqu ural imani al-muwalatu fillahi wal-mu'adatu fillahi wal-hubbu fillahi wal-bughdhu fillahi. Tali keimanan yang paling kuat, tali keimanan yang paling kuat adalah al-muwalatu fillah, berloyalitas karena Allah Subhanahu wa taala, loyalitas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'adatu, memusuhi, saling memusuhi, saling memusuhi itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Hadis ini jelas bahwasanya cinta karena Allah, benci karena Allah, loyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah, itu termasuk tali keimanan yang paling kokoh, tali keimanan yang paling kuat, tali keimanan yang paling kuat. Berarti kan tali keimanan loh, tali keimanan. Jadi tali keimanan bentuk wujud Anda iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Anda bisa jadikan pegangan, itu adalah satu dengan yang lainnya, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Anda sebutkan jalan hadisnya, intinya hadis ini bisa dipakai, dan hadis ini menjadi hasan li ghairi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala di silsilah sahihah. Fal hadis khulasanya adalah sahih. Dan seterusnya dijelaskan oleh Al-Imam Munawi rahimahullah dalam kitab beliau Faidul Qadir, dan kami menjelaskan ada kitabnya, ada rujukannya, biar lebih enak. Jadi kami menyampaikan bukan dari kila waqala, tapi langsung dari sumbernya. Dan perlu difahami, barakallahu fikum, semua maroji saya buka di kitab aslinya, bukan di YouTube atau di internet. Karena saya sendiri pas nulis gak bisa buka internet. Jadi semua buku yang kami tulis semua lihat di kitab aslinya, bukan dari YouTube atau internet atau yang lain. Jadi ini kitab asli. Mafhum ya kawan ya? Jadi bukan karena apa-apa dengan internet atau yang lainnya, bukan apa-apa, cuma saya lebih condong untuk lihat ke aslinya. Makna mualah yang tertera dalam hadis tadi adalah at-tahabu, at-tahabubu wal muawanah. Jadi saling mencintai dan saling membantu. Itu namanya mualah, loyalitas, saling mencintai dan saling bantu membantu. Bantu membantu dan saling mencintai fillahi karena Allah. Karena Allah. Mawa karena Allah fima yurdihi. Apa-apa yang menjadikan ridhonya Allah. Jadi kalau memang hal itu menjadikan ridhonya Allah, kita saling mencintai dan saling bantu membantu. Itu namanya karena Allah, ay karena menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya cinta karena Allah, ay karena ini menjadikan ridhonya Allah, Allah menyenanginya, Allah meridhoinya, mari kita saling cinta mencintai dan saling tolong menolong, saling tolong menolong. Ini menunjukkan ikhwanana. Jadi saling tolong menolong bukan karena ini adalah grup saya, ini adalah apa? Pondok saya enggak mau mungkin ke yang lainnya, haram bagi saya yang lainnya, pokoknya harus di sini, anak mengajar harus di sini. Nanti arahnya nanti arah hizbiyah nanti itu. Jadi ingat, cinta itu bukan dibatasi satu tempat dan satu kelompok, tapi cinta itu kan karena Allah, ukurannya kan karena Allah. Siapapun orangnya yang dia di atas ketaatan, dia dicintai oleh Allah, kita pun juga mencintainya. Siapapun orangnya dan enggak terfokus dalam satu tempat. Mafhum, bukan kok Jawa harus mencintai Jawa. Makassar cintanya sama orang Makassar, ya kan? Ya, berteman Makassar, tolong menolongnya Makassar, Jawa-Jawa, ya enggak bisa begitu. Itu nama Hizbiyah, Hizbiyah baru, ya kan? Hizbiyah baru. Baik. Kemudian seterusnya yang kedua, halaman 7, keutamaan yang kedua, al-mutahabbuna fillahi yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi yaumal qiyamah. Orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan naungan kepada mereka di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya besok pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasul alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Disebutkan di situ, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 7 kelompok Allah Subhanahu wa taala menaunginya di naungan yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 kelompok ini, rajulani, 2 orang laki-laki, tahabba, keduanya saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, mereka berkumpul bersatu juga karena Allah, wa tafarraqa alaihi, mereka keduanya berpisah itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini perlu dipahami, besok pada hari kiamat tudna syamsu, matahari itu didekatkan, fi ru'usil khalaik, di atas kepalanya, kepalanya makhluk. Panas enggak? Panas sekali. Matahari yang sekian saja, sekian jauhnya di atas kepala kita, itu aja panas. Dan ini besok pada hari kiamat akan didekatkan di kepala-kepala kita. Maka dengan dekatnya matahari itu, keluarlah keringat-keringat dari tubuh kita. Sehingga keringat itu membanjiri, ada yang sampai membanjiri kedua telapak kakinya, membanjiri betisnya, ada yang membanjiri sampai perutnya, dan ada sampai tenggelam. Di saat itulah kita butuh naungan. Di saat itulah kita butuh naungan. Dan naungan enggak gratis, enak aja gratis. Ya kan? Kalau gratis lah enak lah. Enggak ada naungan kecuali orang-orang yang di dunianya Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepadanya. Dan keutamaan ini berarti kan apa keutamaannya, nomor di antara keutamaan ini siapa coba? 2 orang yang berteman, berkawan, bercinta, berpisah, berkumpul karena Allah. Mulai sekarang harus kita terapkan ini. Ana mencintai saya itu karena apa coba? Karena apa coba? Jenengan cinta sama saya atau enggak? Enggak jeneng cinta sama karena saya ustaz, salah. Salah, karena Allah, karena Allah. Enggak pandang bulu ustaz atau ustaz atau enggak ustaz. Pokoknya kita ada, kita apa? Kita bercinta ini bersahabat karena Allah. Udah karena Allah, bukan karena kedudukan. Karena Allah. Karena Allah. Kalau ustaznya salah bermaksiat, ya ana enggak senang. Maksiat kepada Allah gimana? Perhatikan, ukhuwah ini, ukhuwah antar ustaz murid, murid dengan murid, ustaz sama ustaz, antar syekh sama syekh, semuanya harus karena Allah. Harus karena Allah. Dan disitulah kita akan mendapatkan keutamaan ini. Nah, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna beliau. Kemudian beliau mengatakan, wa fi hadzal hadis al-hathu ala tahabi fillahi wa bayani azmi fadlihi wa huwa minal muhimmat. Kata Imam Nawawi, dalam hadis ini adalah anjuran untuk saling mencintai karena Allah. Dan dalam hadis ini pula menjelaskan tentang kebesarnya, keutamaannya, dan mencintai karena Allah itu minal muhimmat, termasuk perkara-perkara penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Minal muhimmat, termasuk perkara-perkara penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian seterusnya, yang nomor tiga, anda tinggalkan sedikit juga nih, yang nomor tiga. Halaman 9 ya. Keutamaan yang nomor 3 dari keutamaan mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, aujaba mahabbatahu lil mutahabbina fillahi. Sesungguhnya Allah aujaba, mewajibkan, menetapkan untuk dirinya, menetapkan untuk diri, yang menetapkan hanya Allah. Allah menetapkan terhadap dirinya, bukan hamba menetapkan kepada Allah, bukan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas dirinya fadlan wa ihsanan, karena kebaikan Allah untuk umatnya, untuk umatnya. Jadi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan terhadap dirinya untuk mencintai kepada orang-orang yang mereka bercinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti orang kalau berteman karena Allah, bersahabat karena Allah, dia termasuk sababun minal asbab, salah satu sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. Salah siapa namanya, sababun minal asbab, Allah akan mencintainya. Siapa yang gak senang kalau Allah mencintainya? Senang kan? Ya iya, disenangi ustadz, senangi pola, disenangi mertua aja, tau mertua ya? Mertua kita senang sekali, apalagi disenangi, dikasih mobil, kasih rumah, oh senang sekali. Disenangi pejabat aja kita senang. Apalagi yang mencintai kita, menyenangi kita, mencintai kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya satu kebahagiaan untuk kita. Dan itu syaratnya, kita harus berteman karena Allah, bersahabat karena Allah, mencintainya karena Allah. Di situ ana sebutkan dua dalil, dan ana ambil dalil yang nomor dua. Ja'a an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, telah datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki, zarah, berziarah, berkunjung, akhon lahu, saudara dia. Ada seorang laki-laki berkunjung ke saudaranya. Fi qaryatin ukhra, di desa yang lain. Di desa yang lain. Fa arsadahullahu ala madrajatihi malikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan seorang malaikat untuk mengikutinya. Jadi Allah mengutus malaikat untuk mengikutinya. Mengikutinya, kemudian mencegatnya, kemudian menanyainya. Falamma ata alaih. Maka tatkala malaikat itu mendekat kepada si laki-laki itu, qala, malaikat bertanya, aina turid, kemanakah anda ingin pergi? Qala uridu akhan li fi hadil qaryah. Kata si laki-laki itu, saya ingin pergi berkunjung ke saudara saya di desa ini. Faqala kata malaikat, halaka alaihi ni'matun tarubwa. Apakah ada kebaikan dia sehingga anda itu ingin berkunjung ke tempat dia? Apakah ada kebaikan dia? Apakah yang mendasari anda itu mau berkunjung itu karena dia pernah berbuat baik sama kamu, pernah memberikan kenikmatan kepada kamu, atau apa? Suf, lihat ini. Qala la, bukan, gak ada sama sekali. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Cuma saya berkunjung kepadanya tidak ada lain kecuali aku mencintainya karena Allah. Masya Allah ya. Kita kalau mau kunjung sama teman, ya kunjung sih kunjung, tapi karena apa? Karena apa coba? Karena dia pernah ngasih kita, karena dia pernah ngasih uang ke kita, atau dia pernah berbuat baik sama kita. Dorongan kita bukan karena Allah, bukan mencintainya karena Allah, karena kebaikan yang dia telah berikan kepada kita. Coba lihat kemurnian orang ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada apa-apa, gak ada dorongan apa-apa. Murni karena Allah, murni mencintainya karena Allah. Qala kata dia, fa inni rasulullahi ilaika. Hei rajul, aku ini utusan Allah kepada kamu dengan ngasih kabar baik kepada kamu. Apa itu? Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu alai. Dengan ngasih kabar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kamu. Mencintai kamu sebagaimana engkau mencintai saudara kamu itu karena Allah. Luar biasa kan? Luar biasa. Idan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai kita, berarti kan ini penting. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai kita dengan sebab ini, waffaqanallah, Allah akan memberikan taufik kepada kita. Fama huwa taufik yang Allah akan berikan kepada kita, banyak sekali. Taufik lil amal khair, taufik untuk kita berbuat kebaikan, taufik untuk berbuat kebaikan, dan masih banyak yang lain, masih banyak yang lainnya. Nah, sedikit keluar dari maudhu, tapi ini ada kaitannya istilah ilmu balaghonya, istitrodan. Namanya istitrodan, itu namanya ilmu balaghonya. Perhatikan di sini, khawanana. Kita ingin bahas masalah taufik dari Allah. Kita mungkin bertanya, kayaknya Allah itu cinta aja sama saya. Buktinya cinta saya nggak pernah dikasih oleh Allah sakit. Saya nggak pernah begini-begini. Kayaknya biasa-biasa aja. Perhatikan. Wahai saudaraku, Allah menghukum kita itu jangan dipahami kita itu dikasih sakit, dikasih hanya itu, tidak. Ibnu Qayyim menjelaskan, di antara Allah menghukum kita dikarenakan Allah enggak cinta kepada kita, itu banyak bentuk. Di antara bentuk satu, dicabut kelezatan ketika kita beribadah kepada Allah. Kita bertanya sekarang pada diri kita, ketika kita sholat merasakan ya kelezatan? Ketika kita ngaji, ini loh, merasa kelezatan apa enggak? Maka dicabutnya kelezatan di saat kita beribadah kepada Allah, dicabut oleh Allah dan kita beribadah tidak ada rasa kelezatannya, itu termasuk hukuman dari Allah. Jadi jangan dipahami kalau kita nyantai aja Allah senang sama kita. Jangan gitu. Pertanyaan saya, ketika Anda kumpul sama istri Anda, lalu Anda gak mendapatkan kelezatan, pusing apa enggak? Ini agak dalam sedikit, pusing apa enggak ini? Ya pusing, stres, wah, ngapain aku menikah gak dapat kelezatan, ganti baru aja deh. Atau ya pasti begitu kita berpikir kan, itu baru kelezatan yang bersifat itu saja. Kita beribadah kepada Allah seharusnya kita mendapatkan kelezatan, enak mendapatkan kelezatan, ketenangan, itu seharusnya. Lupa gak ada dalam diri kita, pahami berarti Allah gak cinta sama kita berarti itu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik kepada kita dengan banyak beramal. Waktu kita banyak, tapi kok amal sedikit? Pahami itu hukuman dari Allah. Berapa banyak waktu itu nganggur, kosong, tapi kok gak ada amalan? Pahami Anda itu gak dapat taufik. Kalau Anda enggak mendapatkan taufik, itu berarti tandanya Allah itu enggak senang sama ente. Berapa banyak waktu yang kosong habiskan? Berapa hari antum menamatkan satu juz dari Al-Qur'an? Atau enggak pernah khatam dalam satu bulan? Hah? Satu hari pernah enggak baca Al-Qur'an? Anda punya uang, tapi Anda uang Anda enggak ada untuk disedekahkan. Anda punya kesehatan, enggak pernah dipakai untuk amal yang baik. Berapa banyak kenikmatan yang kita miliki, tapi kenikmatan tadi enggak menghasilkan suatu kebaikan. Itu tanda kita tuh enggak disenangi oleh Allah. Jadi jangan kita merasa bangga. Wah, kita aman aja lah. Kita itu dalam posisi kita itu diazab oleh Allah dengan cara yang demikian ini. Coba lihat ikhwanana, kita thullabul ilm. Insyaallah takbir ya. Kalau benar takbir kita itu penuntut ilmu. Jikalau itu benar kata-kata ini, berapa banyak kita itu sia-siakan waktu. Tidak untuk kebaikan, tidak untuk amal khair, dan itu adalah tanda kita enggak mendapatkan taufik dari Allah. Berat ini, berat. Berat. Lah, makanya mari kita yakni berupaya kan dengan cara mungkin, dengan cara kita mencintai saudara kita karena Allah kan, sebab Allah mencintai kita. Kalau andai kata Allah mencintai kita, kita dikasih taufik oleh Allah. Berapa banyak sholat malam terlupakan dari diri kita? Berapa banyak puasa-puasa sunnah terlupakan dari diri kita? Berapa banyak amal-amal yang lain yang itu kita sebenarnya mampu tapi lepas dari diri kita? Kenapa kita gak berpikir itu? Itu adalah satu hukuman yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita nyantai kan? Terasa kayak gak ada apa-apa dalam diri kita. Loh, dosa apa? Oh, jangan tanya masalah dosa. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, jahluka an haqqin min huquqillah. Kebodohan kamu terhadap hak dari haknya Allah termasuk dosa. Berapa banyak haknya Allah kita enggak tahu? Berapa banyak haknya Allah kita enggak tahu dan kita enggak pelajari? Itu satu dosa. Itu satu dosa. Dan ini enggak, kita enggak usah lihat ustaz. Ustaz banyak kekurangannya. Dalam bab yang kayak gini bisa jadi begitu kan? Nah, karena lihat aja berapa banyak ustaz juga enggak sholat malam. Bukan berarti sholat malam itu kewajiban, bukan itu, tapi itu satu keutamaan yang harus selayaknya seorang muslim itu menjalankannya. Apalagi inna sholatal da'u min da'bi sholihin, sholat malam adalah suatu kebiasaannya orang-orang saleh dahulu. Kalau kita sampai enggak sholat malam, enggak puasa, kita harus mikir dong, berarti apa ya? Ini jalan, kita harus berpikir. Mungkin kita masih banyak dosa. Kita masih sama teman ngamuan, sama teman masih hati kita masih apa, sama teman hati kita ini masih ini, itu dikoreksi semuanya itu. Penyakit itu semuanya, penyakit hati. Dan gak heran lagi walihada yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Rajab, dan dinukil oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, inayatus sarair aula min inayatil zahir. Memperhatikan perkara-perkara hati itu lebih dahulukan daripada memperhatikan perkara-perkara zahir, perkara-perkara yang nampak. Hati kita itu perbaiki dulu. Dan memperhatikan ini lebih utama daripada memperhatikan zahir, amal-amal zahir. Kita enggak. Kita hanya memperhatikan apa? Badan kita ganteng ini-ini, hatinya korat karit. Loh, korat karit apa ya? Hatinya banyak sekali penyakit yang kita tidak pedulikan. Nah, itu yang harus dipahami. Tapi kemudian seterusnya, di dalam hadis tadi, kata Imam Nawawi ada faedah juga sedikit. Wafihi fadilatus wa fi fadilatu ziyarati sholihin wal ashab. Di dalam hadis tadi ada keutamaan kita berziarah, berkunjung kepada orang-orang soleh, ya, berorang soleh, dan kepada teman-teman. Itu ada syariatnya. Hadis ini kan begitu kan? Nah, berkunjung ke orang-orang soleh, berkunjung kepada teman-teman kita. Kemudian wa fi annal adamiyyin qad yarawna al malaika, di dalam hadis ini pula terdapat faedah, bisa jadi anak Adam itu melihat malaikat. Melihat malaikat sebagaimana si Rasul tadi melihat apa? Malaikat. Tapi apakah melihat malaikat laisa ala suratil asli, tidak pada surah aslinya. Bukan pada surah aslinya. Dan banyak adilah yang lain juga. Allah Subhanahu wa taala menampakkan malaikat itu kepada anak Adam walaupun tidak dengan surah aslinya. Hadis ini jelas sekali menunjukkan yang demikian itu. Kemudian poinnya sini, ikhwan barakallahu fikum, kurangnya kita saling ziarah. Kurangnya kita saling ziarah. Baik itu ziarah kepada teman atau ziarah kepada orang-orang soleh. Dan insyaallah saya hati dalam pembahasan terakhir termasuk saling ziarah sebab apa? Merapatkan ukhuwah. Ya, kita itu pengennya diziarahi tapi enggak mau ziarah. Iya apa enggak? Iya noh. Senengnya diziarahi tapi enggak mau ziarah. Itu gaya manusia. Ya, pengin dipenuhi haknya tapi enggak pernah memenuhi haknya orang lain. Itu manusia. Dan itu tabiatnya manusia, itu salah itu. Salah. Dan itu masuk dalam kategori wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mutaffif. Mutaffifin itu arti aslinya timbangan. Tapi para ulama ahlu tafsir tidak hanya pada timbangan, tapi itu umum. Kita kalau pengin hak kita dipenuhi tapi enggak memberikan hak kepada orang lain, itu juga masuk pada wailun, kecelakaan. Kayak ustaz pengin dipenuhi haknya tapi enggak pernah ngasih haknya orang lain. Kayak kita penginnya ustaz itu ngajarin kita tok, haknya dipenuhi, diajarin tok. Tapi kita juga enggak pernah memenuhi haknya ustaz. Ya apa enggak? Ustaz wong Jawa itu piye? Diplotot apa? Dipeksa harus ngajari kita, ngopeni kita, ngopeni anak-anak kita dan seterusnya. Tapi kita enggak memberikan haknya untuk ustaz. Ustaz juga punya anak, punya istri, punya apa? Enggak diopeni. Gimana antum ini? Gimana kita ini? Celaka modelnya kayak gini ini. Begitu juga ustaz, pengennya diopeni terus. Tapi enggak pernah ngajarin orang, ngajarin anaknya. Ya enggak pernah no. Saling memberikan hak. Jangan kita ambil hak kita, tapi kita enggak pernah ngasih haknya orang. Itu wailun. Ziarah begitu, jangan kita minta diziarahi toh, enggak pernah ziarah ke orang lain. Sama aja pengin ditelepon toh enggak pernah menelpon. Ya, itu gimana sih? Nah, itu loh. Jadi jangan gitu dong, gitu loh. Baik. Selanjutnya. Halaman 11. Anna al-ukhuwata fillah sababun li dhauqi halawatil iman. Bahwasanya bercinta karena Allah adalah sebab dia akan merasakan manisnya keimanan. Iman punya rasa. Iman punya rasa. Iman punya rasa. Iman punya rasa manis. Tapi kalau kita enggak pernah merasakan manisnya keimanan kita, berarti itu masalah. Kongslet. Nabi, ini lampu, ini ada lampunya, tapi enggak bisa menyala. Kenapa coba? Kongslet kan? Bermasalah kan? Nah, iman ada dalam diri kita. Misal contoh adalah kan, kita semuanya iman sama Allah. Tapi kok enggak ada rasa manisnya, lu gimana? Kok enggak ada buahnya? Kok enggak ada rasa manisnya? Berarti apa? Masalah dong. Nah, di antara sebab biar kita merasakan manisnya keimanan kita, kita rasakan manis. Kita tuh punya rasa manis, gitu kan? Kalau kita mencintai saudara kita karena Allah. Berarti kalau kita nanti, kok aku berteman sama antum kok gak ada rasa manisnya keimanan kita, tanyain dulu Anda berteman karena apa dulu. Tanya dulu itu karena apa. Masalah. Jaa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala. Qala Rasul alaihi salatu wasalam man sarrahu ay yajida halawatal iman fal yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Barang siapa yang senang untuk mendapatkan manisnya keimanan, barang siapa yang pengin mendapatkan manisnya keimanan, maka hendaknya seseorang tadi tidaklah mencintai kecuali mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Idan mencintai karena Allah, apa? Akan dia akan mendapatkan apa? Manisnya keimanan. Manisnya keimanan. Nah, berarti mafhum khulafanya kalau kita enggak mendapatkan manisnya keimanan, berarti di antara sebabnya kita berteman bukan karena Allah. Mafhum khulafanya, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum khulafatul usul fikih, berarti begitu. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 atau halaman 12 termasuk keutamaannya adalah annal mutahabbina fillahi lahu manabiru min nurin yajlisuna 'alaiha yaumal qiyamah. Orang-orang yang mencintai karena Allah, besok pada hari kiamat dia punya mimbar, mimbarnya dari cahaya. Besok dia duduk di atas mimbar tadi. Mimbar ini bukan dari kayu ini, dari cahaya. Mantap kan? Kalian-kalian besok kalau mencintai karena Allah, kita-kita karena mencintai karena Allah, duduk di atasnya. Sampai-sampai an-nabiyuna wasyuhada, para nabi dan para orang-orang yang mati syahid itu yakhbitun, iri, iri pengin memilikinya. Nah, ini termasuk faedah bedanya hasad dengan apa? Ghabtun. Hasad itu enggak suka kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Kalau ghabtun itu adalah pengen memiliki tapi tidak ada rasa enggak suka. Pendapat yang paling benar tentang definisi hasad, dialah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Amradul Qulubi wa Syifa'uha, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Ketika Syekhul bahas masalah hasad, menyebutkan dua pendapat di antara ulama yang namanya hasad, dengki. Enggak suka orang lain mendapatkan nikmat dan berupaya menghilangkannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, enggak sekedar enggak suka saudaranya mendapatkan nikmat, enggak suka itu sudah dikatakan hasad. Jelas ada enggak dalam diri kita? Hah? Ya. Jadi kalau si A punya mobil banyak, enggak seneng, hasad. Itu enggak seneng, itu hasad. Si A kalau ngaji santrinya banyak epol. Ustadz yang lain aku kalau ngaji kok sedikit ya, nggak suka, muncul nggak suka, itu namanya hasad. Nggak mesti Anda itu pengen nikmat itu hilang dan pindah, nggak mesti. Sekedar kita nggak suka itu sudah namanya hasad. Kalau ghabtun itu adalah pengen mendapatkan, semisalnya cuma nggak ada rasa nggak suka. Jadi salah contoh. Ya kan, si A itu istrinya 4. Masya Allah gitu ya. Wah, kok istri 4 aja ini, orang Makassar ini anting ini. Kata. Contoh aja. Anda itu masya Allah, anak pengen kayak si A itu istrinya 4. pengin, Anda iri, ingin. Tapi Anda enggak ada kata-kata enggak suka, Anda pengin. Itu namanya khauf. Lah, syuhada wassolihun itu pengin Paul mendapatkan mimbar yang dari cahaya itu. Dan tidak ada kata-kata enggak suka, enggak ada. Pengin. Nah, tapi kalau kita itu enggak senang, itu jenenge hasad. Gitu loh. Kita ini itu, dan ini penyakitnya siapa? Ini penyakitnya sing duwe ilmu biasa nih. Sing ngaji ini penyakitnya hasad. Dagangane akeh itu laris, satu enggak laris, enggak suka. Yang satu pinter, anaknya pinter, yang satu enggak pinter, enggak suka. Hasad. Dan ini penyakit ini bahaya ini, jadi bahaya ini, bahaya sekali ini. Nah ini coba ini penyakit ini. Loh, kemudian seterusnya, loh kan para nabi kan sudah punya keutamaan kan, orang syuhada juga punya keutamaan, kok masih pengin? Dijelaskan Imam Baydawi di Talik itu, yang namanya kebaikan, orang itu pengen mendapatkan banyak walaupun dia sudah punya kebaikan. Lah, para nabi itu juga punya keutamaan, dia sebagai seorang nabi. Orang mati syahid punya keutamaan, dia itu syahada. Tapi bukan tercukupkan dengan ini, pengen memiliki yang lain. Gak ada masalah. Pengen memiliki yang lain, suf. Coba para nabi, masya Allah, pengen mendapatkan ini, orang syuhada pengen, kita harusnya pengen dong, gak punya apa-apa, gak punya keutamaan, gak pengen gimana sih? Harus lebih pengen dong. Lah kalau pengen, mari bareng-bareng. Kita itu cinta ya karena Allah gitu loh. Cinta karena Allah, mari kita galakkan ini. Jelas? Paham ikhwan? Nah kalau yang ngaji ngantuk piye iki? Kita benci atau gak kita benci? Nah benci apa enggak? Ntar dulu dia ngantuknya itu, ngantuknya dia dalam belas itu maksiat apa enggak maksiat? Maksiat apa enggak? Kalau enggak kenapa tuh benci gitu kan? Tersinggung aku masuk guru nih, saya tidur, saya guru ngajar dia. Itu kan perasaan tersinggung, enggak usah begitulah. Selama itu enggak maksiat jangan gitulah. Namanya enggak maksiat itu sudah kan? Yang namanya orang yang cuapek mungkin pas daras ngantuk weh. Maklumilah, kasih udur lah, selesai sudah lah. Enggak usah dengar itu kita marahin, kita benci ya. Benci Anda karena apa coba? Ya kan? Lah, sel contoh gitu, sel contoh. Baik. Seterusnya yang nomor 6 halaman 14. Annal mar'a yuksharu ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai karena Allah. Sesungguhnya seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai karena Allah. Dikumpulkan besok di akhirat. Kalau yang dia cintai karena Allah masuk surga, moga-moga aku mencintai dia karena Allah, dikumpulkan di surga. Enak toh? Enak. Kalau kita mencintai A bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, dia masuk surga, kita di neraka. Aduh, sayangnya. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, kita akan dikumpulkan bersama dia insyaallah. Kalau dia masuk surga, harapan kita mudah-mudahan dikumpulkannya karena bersama dia besok di surga. Ja'an Anas, telah datang dari sahabat Anas radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu, anna rajulan sa'alan nabiyya alaihi salatu wasalam anis sa'ah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang hari kiamat. Faqala mata sa'a, wahai Nabi, kapan datangnya hari kiamat? Qala, cari Nabi, wa ma a'adatta laha. Loh, kamu itu lu nanya-nanya hari kiamat, kamu sudah siap apa untuk hari kiamat? Sudah persiapan apa hari kiamat? Qala la syai. Enggak punya persiapan apa-apa wahai Nabi. Ghaya illa anni uhibbullaha wa rasula. Cuma saya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah karena Allah dan karena Rasulullah. Enggak punya bekal apa-apa wahai Nabi. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, Nabi mengatakan, anta ma'an ma'a man ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Coba, enggak punya bekal perasaan dia, enggak punya bekal apa-apa untuk hari akhirat, untuk hari kiamat. Hanya mencintai Allah karena Allah, mencintai Rasul karena Rasulullah. Maka kata Rasul, kamu bersama orang yang kamu cintai. Lihat. Qala Anasun, berkata Anas, fama farihna bisyai'in farihna biqaulin Nabi. Saya tidak pernah gembira semisal saya gembira dengan omongan Nabi alaihi salatu wasalam ini. Coba Anas, dia enggak pernah merasa gembira senang semisal senangnya dia ketika mendapatkan omongannya Nabi alaihi salatu wasalam ini. Yaitu apa? Anta ma'a man ahbabta. Faqala Anas, fa ana uhibbu nabiyya wa Aba Bakar wa Umar. Saya mencintai Nabi, Abu Bakar dan Umar. Fa arju, aku mengharap, an akuna ma'ahum, aku bersama mereka, bihubbi iyahum, dengan kecintaanku kepada mereka, wa illam a'mal bimisli a'malihim, walaupun aku tidak bisa beramal semisal amalan mereka. Anas mengatakan, aku gak bisa beramal seperti amalnya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Saya gak bisa, gak bisa, gak bisa menyamai mereka. Tapi saya berharap bisa bersama mereka. Dengan cara apa? Aku mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ya toh? Ya sekarang kita harus galak-galakkan ini. Kita enggak punya apa-apa nih persiapan akhirat. Ya udah, aku mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Ya harapan kita bisa masuk surga bersama mereka kan? Itu aja sudah. Loh, amalanmu mana? Wis ora duwe amalan gak apa-apa, wis ora duwe amalan. Tapi kita upaya dengan kita mencintai mereka, kita bisa bersama mereka. Dan itu karena Allah. Kita bisa ambil kesimpulan ya kawan-kawan, coba. Kira-kira kalau kita mendapatkan hari gembira enggak dengan Anda dikasih mobil satu? Ya enak milih mobil. Lo sekarang lo ada mobil di depan kita nih, ambil. Kira-kira sepeneng gak kita? Paling sepenengi pol. Itu baru mobil dunia. Ini lo Anas. Ini lo Anas, Anas. Kita mendapatkan hadis ini yang ngantuk terngantuk. Oh ya, ya pikirannya ingat istri, maksudnya pengen istri. Coba kalau mobil datang di depan ini untukmu. Wes lupa semuanya. Mobil. Wah jelas. Ya apa enggak lo itu lo beda nih, hati itu condong kemana? Condong kemana? Condong ke dunia atau condong semisal hadis ini? Kalau orang punya ilmu, wah enggak bisa. Kita tahu enggak Syekh Abdul Muhsin Abbad, saking cintanya di beliau dengan ilmu, beliau itu dipindah dari Madinah ke Riyadh untuk sebagai kibar, sebagai pemimpin haya kibar ulama yang sekian gaji yang semua, beliau enggak tolak, dia tetap di Masjid Nabawi ngajari ilmu. Beliau dikasih gaji. Naam, dapat hadiah sekian-sekian dari Raja Salman. Uang itu diapain oleh beliau? Dibagikan kepada para thullabul ilm semuanya. Cintanya lain. Kalau kita cintanya dunia ya duit aja, mobil alhamdulillah, naik pohon, alhamdulillah. Dapat hadis ini santai selo aja. Dapat hadis ini seperti biasa aja gitu kan. Biasa aja. Padahal ini masya Allah, indah Anas ibnu Malik, hal yang amat menyenangkan, mengembirakan bagi Anas. Gitu loh. Ya sama aja ketika istri suaminya pulang, mas sayang gitu kan, dapat apa? Waduh, saya dapat hadiah dari Ustadz sebenarnya Fauzan, uang 100 juta. Wah, seneng epol istri ini. Mungkin mulu-mulu antum itu. Ya kan? Tapi kalau suaminya dapat ngaji, wah sayang aku baru dapat ngaji begini-begini. Iya, sudah itu kan lihat mailnya, muyulannya, kecondongannya kemana. Dan itu keadaan kita. Kita nggak mungkin, itu keadaan kita itu. Keadaan kita. Gitu loh. Nah, khair insya Allah. Tapi selanjutnya, langsung aja halaman 20. Nanti baca sendiri kan, enak kan. Ini sampai jam berapa? Jam 12 kan? Iya. Panitia? 12 kan? Ya wis. Nanti gak selesai nanti. Taib. Ya, besok kan? Masih ada besok. Ya. Taib, seterusnya. Dalam halaman 20. Kita langsung bahas adab-adabnya. Karena kita ini bersahabat, tapi gak ngerti adab-adabnya. Seharusnya sebelum bersahabat, tahu ilmunya dulu. Karena kita. Yang penting, beramal dulu ilmunya kari-kari. Belakangan. Ya apa enggak? Jelas, iya bilang iya, jelas. Contoh menikah. Menikah itu belum ngerti adab-adab menikah, haknya istri suami, belum ngerti adab kumpul sama istri, jima sama istri. Kita belum tahu itu loh adab-adabnya loh. Tapi kita kan menjalankan setiap hari kan. Nah, kita itu terlalu berani. Belum tahu ilmunya tapi sudah menjalankannya. Itu kita. Tapi kita santai. Gak merasa ada beban. Mantap kita itu, luar biasa. Wes ngerti kayak udah tahu kayak gitu itu, tapi kayaknya enggak ada beban itu, masalah ini. Kayak kita udah ngerti, udah bersahabat sekian lama, tapi enggak ngerti etika orang itu bersahabat kayak apa. Gitu loh, Pak. Tapi kalau kita ngaji bab tahzir orang, semangat. Gak ngopo itu. Padahal itu dipakai tapi tidak setiap hari. Etika yang kayak gini ini setiap hari kita pakai, tapi kita gak ngerti, tapi nyantai. Masya Allah. Coba kalau kita punya penyakit, bisa santai gak? Jangan, harus segera ke rumah sakit. Nanti ini bahaya gimana. Mobil kita rusak, ayo cepat dibengkelkan. Kalau gak rusak barang, duit saya keluar banyak. Itu nyantai, itu maksudnya segera itu. Tapi kalau kita bodoh tentang agama kita, nyantai aja selalu. Itu kita. Tidak ada lain, kami ingatkan. Itu tidak ada lain satu. Keinginan kita belajar itu kurang. Dan keinginan belajar itu kurang, kata Ibnu Qayyim, karena hati kita punya muyulah kecondongan ke dunia. Jangan dipahami, aku kok ngaji kok seluai yo. Iya, benar itu seluai. Tapi giat ke dunia. Jadi Ibnu Qayyim, hati dengan ilmu, dengan dunia gak mungkin ketemu. Semakin kita condong ke dunia, semakin sedikit condong ke ilmu. Semakin kita semangat ngaji, ke dunia sedikit. Praktekan kalau kurang percaya ketemu Qayyim. Semakin Anda sukses dalam bisnis, semakin Anda berkurang dalam mengaji Al-Quran, baca Quran, belajar, membaca berkurang. Di pikiran kita, bicaranya oleh duit. Iya. Semakin Anda jauh ke dunia, semakin Anda dekat ke dunia, jauh kepada ilmu. Semakin Anda dekat ke ilmu, semakin jauh ke dunia. Itu sudah jelas kaidahnya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah enggak akan menjadikan satu hati dua kecondongan. Jelas? Ya, itu jelas. Dah, selanjutnya adab pertama. Adab pertama. Adab pertama ini adalah intinya at-tajarrudu fil ukhuwah. Memurnikan persaudaraan itu karena Allah. Ini harus kita murnikan. Ini harus kita murnikan. Kita harus mulai digali, mulai diperbaharui kecintaan kita A sama B itu karena apa? Itu sekarang harus kita perhatikan. Karena kecintaan ini yang bermanfaat insya Allah. Kita lihat Abu Thalib sama Abu Bakar. Sama-sama membela Nabi. Abu Thalib membela Nabi kan? Abu Bakar juga membela Nabi. Abu Thalib membela Nabi karena apa? Karena apa? Karena nasab. Karena keponakannya kan? Apakah pembelaan Abu Thalib bermanfaat di akhirat? Enggak bermanfaat. Karena membelanya bukan karena Allah. Abu Bakar membela Nabi karena apa? Karena Allah, karena ketaatan. Bermanfaat besok di akhirat. Ini satu pelajaran. Kalau kita bela ustaz, antum bela ustaz karena ustaznya, hancur. Hancur. Kalau kita bela ustaz karena sama-sama Makassarnya, hancur. Ya, hancur. Kalau saya membela ustadz karena podo jowone sama-sama jawanya, hancur. Pembelaan bukan karena dia adalah ustadz, sama-sama satu kampung, sama-sama satu apa? Kobilah. Tidak, karena Allah. Perbaiki mulai sekarang hati-hati kita. Perbaiki. Ketika ada dua guru, dua ustadz, langsung berselisih. Enggak usah jauh, mungkin di sini. Ustadz kada berselisih pendapat. Anda milih mana? Milih ustadz ini atau milih ustadz ini? Koreksi diri Anda dulu. Anda bela yang benar karena Allah. Bukan karena si A, bukan karena si B. Harus begitu. Kalau Anda mau belas karena si A, si B, si A itu kenapa tuh bela karena dia dekat dengan saya, ini. Karena dekat yang membelanya. Gak bisa ini. Putus mulai sekarang itu. Pemikiran gitu putusin. Kita harus bina sekarang karena Allah. Kita bela yang benar. Kalau belum tahu yang benar, diam. Anda gak bela mana-mana. Anda belum tahu yang benar. Harus begitu. Antum membela si A, si B atas dasar apa? Harus atas dasar kebenaran. Dasar ngerti dia yang benar. Di atas ilmu. Baru saya bela dia. Ana membela dia bukan karena ustadznya, tapi karena dia dalam posisi yang benar saya bela. Siapapun dia orangnya. Nah, kalau belum ngerti ya menengok, diem aja. Dan itulah bentuk ketika terjadi perselisihan apapun terjadi di antara teman-teman kita, guru-guru kita, kita punya prinsip. Bukan prinsipnya ikut-ikutan. Wah, rugi no. Makanya belajar. belajar lebih baik lagi, murnikan hati kita, dan seterusnya. Sedikit menyinggung, sebenarnya sebelum kita belajar rekhonana apapun keadaannya, itu kita ngapi hati dulu, perbaiki hati. Hati ini wadahnya ilmu, tempatnya ilmu. Kalau hati ini gak beres, gimana bisa menaruh ilmu? Ibaratkan jenengan itu kayak timba. Hati itu ibaratkan timba. Timba itu kita kasih air di dalamnya. Kalau timbanya bocor, gimana bisa menahan air? Bagaimana bisa timba itu penuh, wong itu bocor? Maka hati ini tempatnya ilmu. Perbaiki dulu hati kita. Perhatikan ini, perbaiki hati kita. Ketika terjadi perselisihan apapun dari yang ada, hati kita udah baik, insya Allah Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk memilih yang benar. Tapi kalau hati ini seorang penyakit, anak gak senang sama si A karena aku pernah disakiti, ini waktunya kapok kon tak pukul kon. Kalau udah gini malah masalah. Jadi anak punya, si A ini punya grundel, punya sesuatu pada ustadz ini, belum ditampakkan, tunggu aja waktunya. Itu namanya penyakit hati. Sebelum belajar itu singkirkan dulu ini penyakit-penyakit ini. Ketika waktunya meledak, dar, ya, ambil palu, ustadznya dipalung, tak, kapok kan ustadz, kapan matimu kamu? Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu loh posisinya. Makanya kita membela, kita berteman karena Allah. Bersihkan semuanya kecuali karena Allah. Jelas? Enggak ada yang ngantuk nih. Alhamdulillah enggak ada yang ngantuk kan? Kalau ngantuk ke barus lah, ustaznya kenceng kayak gini ini, suaranya masih ngantuk lagi. Hah? Sahib. Seterusnya, halaman 22. Habis airnya nih. Lanjut. Sekarang kita bahas selanjutnya halaman 22. Cinta karena Allah itu ada tandanya. Enggak bisa bilang aku cinta sama kamu karena Allah, mulutnya gombal kan? Itu ada tandanya. Kayak gimana sih orang itu benar-benar cinta karena Allah itu ada tandanya. Ada tandanya. Satu. Qala Yahya ibnu Mu'ad. Berkata Yahya ibnu Mu'ad rahimahullah. Hakikatul hubbi fillah. Hakikat cinta karena Allah. Alla yazida bil birri wala yanqusa bil jafai. Perhatikan. Ana umpamakan ini gelas. Gelas Pak ya. Ini penuh dengan air. Yang namanya cinta karena Allah itu stabil Pak ini Pak. Enggak bertambah karena dia baik sama antum. Enggak bertambah. Jangan sampai air ini bertambah disebabkan kebaikan dia kepada ente. Dan jangan sampai berkurang ini air karena dia telah berbuat kasar kepada anda. Bisa enggak ini? Susah Paul. Taib. Kasih contoh. Cinta kita kepada si A. Gak usah jauh sama ustaz aja deh. Jenengan kalau cinta sama ustaz karena Allah. Ketika anda ngantuk disuruh berdiri. Berdiri kamu. dikerasin sedikit, turun cintanya agak sama Ustaz saya. Ah, berarti ini bukan karena Allah. Ya, terus ketika anak Anda disayang sama Ustaz, dikasih hadiah, dipanggil, ditanyain gitu kan sama Ustaznya, Anda langsung naik cintanya. Ustaz itu jempol itu. Lu kenapa jempol? Iya, soalnya anakku disayang. Nambah seretnya. Kalau gitu keadaannya, cintanya bukan karena Allah, Pak. Susah lagi. Susah pol. Susah sekali ini. Wah, anak kita nakal dipukul sama pengajarnya. Datang orang tua, ambil apa? Pisau, tak bisa. Loh kenapa? Anak belum nakal dalam belajar dan dalam pendidikan bisa dipukul, tapi pukulnya kan enggak sakit kan gitu kan. Aku enggak sama Ustaz itu. Enggak sama. Berarti Anda cinta sama si A itu karena apa coba? Bukan karena Allah. Jelas ini? Wis bisa dibayangkan? Kebayang gak ini? Baik. Anak kita dikeluarkan dari pesantren, pokoknya keluar anakmu. Anakmu nakal pol. Biasa bantu, wah gak bantu lagi. Seret bantuannya. Lu kenapa gak bantu lagi? Iya, anak saya dikeluarkan kok dari pesantren kok. Ya gak bantu saya. Karena apa Anda membantu? Paham jelas? Udah ngomong lagi, paham enggak? Contohnya banyak epol. Sudah. Contoh lagi Ustaz. Ini Ustaz ini. Orang sidrap itu biasa ngundang si A. Diundang terus Ustaz si A ini. Ustaz si B enggak pernah diundang. Ya enggak tahu alasan sidrap itu apa enggak ngundang si B. Si B diundang sekali tempo, enggak lagi saya. Malas sama orang sidrap lo kan. Ustaz, Anda mencintai orang sidrap karena apa coba? Karena Allah atau karena yang lain? Karena Allah. Loh, karena Allah kok jenengan marah-marah kalau gak diundang kan? Bukan karena Allah dong kalau gitu dong. Kita bisa nilai karakter Ustaz, karakter orang dengan cara ini. Dan mari Ustaz, saya atau yang lain, teman-teman yang lain, ikhlaskan kita berteman karena Allah. Ikhlaskan kita membantu, mengajar karena Allah. Semuanya karena Allah. Dan ini tidaklah mudah. Karena sebagian ulama salaf, alajtu, saya ngobati penyakit saya ini arba'ina sanatan, 40 tahun lamanya belum sembuh. Ini enggak gampang, 40 tahun diobati penyakit ini, penyakit supaya ini supaya karena Allah. Ini sudah diobati selama 40 tahun, belum sembuh-sembuh, apalagi kita enggak pernah ngobati. Gimana mau sembuh ya kita enggak pernah diobati? Susah. Baik, sudah? Jelas? Taib, sudah jelas ini? Taib yang kedua. Zauku halawatil iman. Tandanya cinta karena Allah itu dia merasakan manisnya iman. Udah lewat tadi kan? Manisnya iman kan? Wah, berarti aku belum ustadznya atau muridnya kok belum merasakan manisnya iman. Berarti belum cinta karena Allah, menolong karena Allah, bersahabat karena Allah. Kadang-kadang Ustaz itu ngisi ngaji, ya ngisi ngaji, yang harusnya amplopnya itu 2 juta, dikasih amplop 500.000, ngamuk Ustaz deh. Ngamuk sama panitia. Wah, gis. Iki karena apa iki perhatian? Masya Allah, kayak gitu insya Allah, penyakit semuanya. Tidak ada yang bisa mengobatinya kecuali hanya Allah. mintalah tolong kita semua kepada Allah dari penyakit-penyakit yang demikian ini. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 4, yang nomor 3, langsung yang nomor 4, nomor 28 ya. 28. Yang nomor 4, ana ambil yang nomor 3. Yang nomor 4, yang nomor 3 ya. Tanda orang itu dicintai, tanda orang itu mencintai karena Allah. Yusabbibu mahabbatas sholihin lahu. Orang-orang soleh akan mencintai Anda kalau Anda itu mencintai karena Allah. Itu kaidah. Walaupun awalnya mungkin kita dibenci, tapi akhirnya nanti Allah akan mencintai, orang-orang soleh akan mencintai Anda dengan sendirinya. Maka kalau kita mencintai orang karena Allah, wis karena Allah, itu sudah pasti itu. Orang-orang soleh akan mencintai Anda karena Allah. Kita harus mikir kalau gitu. Kenapa teman-temanku semuanya orang soleh, kok benci sama saya ya? Atau benci sama ustaz-ustaz itu kok dibenci orang, kenapa ya? Padahal yang orang itu orang soleh semuanya, masya Allah itu kan. Kok benci sama ustaz ini ya? Aduh. Ya bisa jadi mereka salah atau ustadznya salah. Karena ustadznya mungkin mencintai mereka bukan karena Allah, sehingga menjadilah orang-orang itu benci kepadanya. Benci kepadanya. Kita lihat hadisnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah mencintai kepada seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril. Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbah. Hei Jibril, Allah mencintai si fulan, maka cintailah. Fayuhibbuhu Jibril, Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibrilu man, man itu ada mannya. Fayunadi Jibrilu man fi ahli samai, man fi ahli samai, maka Jibril memanggil orang-orang yang ada di langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Allah mencintai fulan, maka cintailah. Fayuhibbu ahli samai, penghuni langit mencintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh, kan? Kemudian diletakkanlah penerimaan di muka bumi. Ayat Allah membuka hatinya orang-orang yang di muka bumi itu untuk mencintainya. Lafadznya hadis di muka bumi, tapi diikat oleh para ulama am bi makna maksus kaidah usul fikihnya al am urida bihil khusus. Lafadznya umum, cuma bi makna khusus, yaitu orang-orang soleh akan mencintainya. Berarti kan apabila Allah mencintai hamba. Berarti kan ini Allah mencintai hamba kapan itu? Kalau si hamba itu mencintai karena Allah, kan gitu kan? Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril, cintailah. Jibril langsung manggil Ahlus Sama, hei Ahlus Sama, cintai itu. Setelah itu Allah meletakkan na'am penerimaan untuk orang-orang soleh di muka bumi untuk mencintainya. Berarti tanda orang itu mencintai karena Allah, kalau orang-orang soleh itu mencintai dia. Jelas? Baik. Yang nomor 4. Tarku ma fi aidi sahibihi minal muksami bi. Berarti kan ini meninggalkan pembagian rezeki yang ada pada saudaranya. Itu berarti tanda orang itu cinta karena Allah. Saudaranya dapat rezeki banyak, ya biarin. Biarin. Kayak jualan itu kan, ada jualan baju, sampingnya, samping satu lagi jualan baju. Kok yang laris kok sebelah sini? Itu kok enggak laris? Lah, kalau benar-benar antara penjual tadi itu cintanya karena Allah, dia meninggalkan pembagian rezeki, ya udah biarin aja. Alhamdulillah, saudara kita laris. Laku banyak, alhamdulillah. Kita enggak. Marah-marah lagi kan? Marah-marah lagi temannya laku banyak, marah-marah lagi. Astagfirullah. Itu loh berarti bukan karena Allah. Itu. Sama ada ustaz. Salah satu ustaznya istrinya kok laris pol ini ya. Ustaz ini kok laris sekali ya. Laris pol. Itu kan rezeki dari Allah kan. Dia gak suka. Biarin ikhwan, biarin. Kalau kita itu mencintai saudara kita karena Allah, hendaknya anda senang kalau saudara anda itu dapat rezeki. Rezeki biarin, biarin. Itu rezeki yang Allah berikan kepadanya. Anda ngapain marah? Ngapain gak suka? Tanda kalau anda gak suka berarti anda itu gak mencintai dia karena Allah, bukan karena Allah. Gimana? Umahat ini biasa. Satu suaminya pakai mobil. Jadi dia pakai sepeda ongkel aja. Dongkel aja. Wah, gak senang gitu. Nah, gak usah begitu. Pembagian yang Allah berikan kepadanya. Baik. Fal abdu idza tahabba fillahi ahabba sahibahu li ajli. Seorang hamba apabila mencintai saudaranya karena Allah, la li ajli dunia, bukan karena dunia, pasti fariha, pasti dia akan senang kalau temannya dapat rezeki. Alhamdulillah, temanku bisa makan. Satu tetangga gitu kan, yang satu makan apa? Makan daging, yang satu makan tempe. Alhamdulillah, tetanggaku masih makan sate. Alhamdulillah. Walaupun enggak dikasih gitu kan. Ini makan sate enggak dikasih, marah-marah lagi kan. Tangga macam apa kamu itu? Marah-marah lagi itu orang. Loh, kalau enggak dikasih kan enggak dosa toh kamu itu. Nah, kenapa marah-marah? Nah, kenapa benci? Nah, kalau gak dikasih gak dosa kok. Gak marah-marah. Gak marah-marah. Nah. Allah Ustaz. Qala Hasan al-Basri. Bagus sekali ini. La tazalu kariman alan nasi. Wala yazalun nasu yikrimunaka. Malam tu'ati ma fi aidi. Berarti kan ini. Senantiasa kamu akan menjadi orang mulia. Dan manusia akan memuliakan kamu. Selama kamu tidak. Tidak apa? Selama kamu membiarkan saudara kamu itu mendapatkan rezeki dari Allah. Santai aja, senang aja. Berteman-berteman. Tapi kalau kita sudah mulai usil dengan saudara kita mendapatkan rezeki, apa yang terjadi? Kita pasti dibenci. Berarti kamu itu hatinya kena penyakit. Masya Allah. Terusnya, yang nomor 6, yang nomor 5 sekarang. Ya, paham ya? Coba saya tanya dulu, jangan-jangan ngantuk lagi itu orang teman-teman ini. Mendengarkan apa yang dapat faedah? Ah, anda. Ayo. Yang nomor satu apa tadi? Tanda orang itu cinta karena Allah. Tandanya apa? Ikhlas. Gak ada ikhlas tadi itu, gak ada kok. Atau nambah-nambah sendiri. Gak ada kok. Ayo mulai buka kan. Mulai buka-buka kan. Coba kalau antum itu enggak ada kitabnya, terus gimana pulang lu dapat apa coba? Coba ini contoh coba. Ini saya tanya tadi, baru aja 10 menit yang lalu, bagaimana jam 10 tadi? Kita mulai yo, tambah lalit, tambah lupa kan. Iku lho pentingnya kalau ngaji ono kitabnya. Kita itu ngaji bukan nonton film, Cak. Kalau nonton film, antum langsung ingat itu tadi itu apa? Ah, antum bisa putar kembali tanpa harus ada rekaman. Itu kalau film. Itu sudah paham itu orang-orang itu. Ngajiku yo ono kitabe, Cak. Ngaji itu ada kitabnya. Nah, kalau enggak ada kitabnya gimana coba? Pulang ngaji. Ya piye? Ya kayak tadi, hatinya itu bocor. Enggak bisa nampung ilmu. Gitu loh. Soale kakein dosa, banyakkan dosa, karena itulah mendaknya ada kitabnya. Dah, jelas? Yes, lanjut. Nah, terus termasuk tanda. Nanti yang ngatu-ngatu saya tanya lu yo. Nanti bilang ini aku enggak ikut ngaji lah. Ustaz nanya-nanyain aja sih. Enggak senang sama Ustaz nah, kan. Ayyakuna muttasafan bil hilmi wal anati. Seseorang yang mencintai karena Allah pasti dia memiliki dua sifat, hilmun wa anatun. Apa artinya hilmun? Hilmun itu adalah pemaaf, penyantun. Ketika saudaranya itu salah, dia enggak mudah marah-marah. Ketika saudaranya minta maaf, enggak pendendam. Dia memaafkan, santun maafkan. Kita lihat diri kita. Kalau saudaranya salah, kita masih ingat kesalahannya. Dan suatu saat direkam dan terulang lagi di apa kan? Diputar ulang, berarti Anda itu enggak bagus. Kedua, memiliki sifat anat. Anat itu tidak tergesa-gesa, memutuskan. Ketika saudaranya salah, wis, enggak teman-temanan, enggak konco-koncoan, enggak sahabat, putus. Enggak gitu. Orang yang memiliki cinta karena Allah, iki saudaranya salah. Gimana caranya? Dia pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Mungkin dinasihatin dulu gimana-gimana. Gak langsung pek-pek. Dua ini harus ada pada orang-orang yang mencintainya karena Allah. Harus. Nah, coba kita lihat. Kita kalau sudah lagi mangkel, marah, apalagi darah apa? Hah? Darah egonya tinggi, pengin menang, pengin ini, pokoknya sekali itu jebret pecah. Tanpa harus taan dulu. Kalau kayak gini ini Masya Allah, tandanya kurang dalam mencintainya karena Allah. Kurang. Gak begitu caranya harusnya. Masya Allah. Kemudian dia akan lihat dulu gimana keadaannya, gimana. Pokoknya begitu punya, gak segera putuskan ya. Dia lihat dulu, dievaluasi dulu gimana mungkin sayang salah atau apa, kan begitu. Itu loh kalau orang itu benar-benar cinta karena Allah. Dan ini kita bisa lihat diri kita masing-masing. Baik, kemudian seterusnya halaman 31. Adab yang kedua adalah intiqaul ikhwan. Pilih-pilih cari teman. Ini adab yang kedua. Artinya, insyaallah ini sudah ma'ruf lah. Pilih-pilih cari teman, carilah teman yang mendekatkan diri Anda kepada Allah. Carilah teman yang teman itu mendekatkan diri kepada Allah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Ini yang Anda sebutkan dalil. Cuma dalil ini insyaAllah sudah ma'ruf. Ya antum jadi enggak Anda sebutin. Yang Anda ingin sebutin di sini adalah apa ya kawan? Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kita sudah mendapatkan teman dan teman ini senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ngajak kepada Allah ke dalam ketaatan. Pegang jangan sampai lepas. karena teman yang demikian sedikit sekali. Jadi kita harus pilih-pilih teman. Kalau teman hanya ngobrol masalah dunia tok, ya sedikit jauh lah. Nanti kamu akan terpengaruh. Gitu kan? Kalau temannya hizbi, ya jangan ikut-ikut dia dong. Mengapa berteman dengan hizbi, sururi, alubida? Itu jelas. Kita enggak usah bahas ini, ma'ruf dan ma'ruf bagi antum. Kalau masalah alubida, hizbi, wis ma'ruf semuanya kan bagi antum. Kemudian selanjutnya yang kita bisa ambil satu faedah di situ adalah halaman 34. Ahlul ilmi menyebutkan ada 5 sifat karakter teman yang kita pilih. Kalaupun itu ada, bagus sekali. Teman 5 karakter yang harus kita cari. 1. Ayyakuna akilan, berteman. Yang namanya berteman itu bersahabat, tak akrab gitu kan. Enggak sekedar kenal, bersahabat akrab. Yang pertama akilan la ahmak. Cari teman yang pintar, jangan sing goblok. Lu berarti piye sing goblok? Ya goblok sih, goblok sih. Kita cari teman akrab, sahabat yang akrab, itu tuh yang berakal, jangan yang goblok. Jangan yang bodoh. Kedua, ayyakuna husnal khuluq, akhlaknya bagus. Ketiga, ghaira fasik, tidak berbuat kefasikan. Keempat, ghaira mubtadi, bukan ahlu bid'ah. Kelima, wala harison ala dunya, mencari teman dekat itu jangan orang yang ragu sipol kepada dunia. 5 ini kalau antum dapatkan, pegangi erat-erat itu, jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Dan insya Allah kita akan sebutkan di akhir pembahasannya. Di dalam pertemanan pasti ada kita dapatkan. Enggak enak itu pasti. Tapi insya Allah kita bahas. Kita akan bahas insya Allah pada waktu yang selanjutnya. 5 ini. Ana sebutkan akwal para ulama semuanya. Itu bisa baca. Pokoknya gimana sih kita itu mencari teman yang akilan, yang memiliki akal, yang berakal, yang pintar, yang cerdas. Itu ada ulamanya semuanya, itu Allah sebutkan di situ. Taib, atau bisa baca. Lihat, Ana langsung baca halaman 39. Ana ambil yang terakhir. Kenapa sih berteman dengan orang alu dunia kita kok dianjurkan tidak? Kenapa? Wa ammal harisu ala dunia fasuhbatuhu anaun wa firaquhu ghinaun. Berarti kan? Adapun orang yang rakus dengan dunia, bersahabat dengan dia itu bikin kita capek. Dan berpisah dengan dia itu kita malah kaya. Lu kenapa lihat? Waqi'iyah, kenyataan. Kalau kita sudah berteman sama orang yang rakus dengan dunia, dalam kita berteman yang dibahas bisnis. Aku tadi bisnis gini berhasil. Satu lagi bisnis, di sana ada poin bagus ini bisnis. Yang dibahas kan bisnis. Dia lagi mikir, "Iya yo gimana yo? Aku juga harus pengin seperti dia." Mikir, "Iya yo, harus begini, harus begini, harus begini." Stres dia nanti. Capek. Dan kalau kita tidak kumpul sama dia, ya udah kita bisa makan apa adanya, hidup sederhana, wis nyantai. Tapi kalau kumpulannya sama orang yang rakus dengan dunia, yang dia pikirkan dunia, capek pol. Iya, capek pol. Coba dagangan ini laris, wah yang murah di Solo, ono semurah mana? Surabaya. Wis ayo kita kesana bareng, muter ada yang gila duit. Kalau dia itu cuma capek, kalau wis capek belum mesti dapat duit, capek. Makanya wa firaku ghinaun, enggak berteman sama dia itu nyaman, nyaman. Allah mengatakan fa'rid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatat dunia. Berpalinglah, gak usah berteman, gak usah berteman kepada orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, dan tidaklah dia ingin kecuali kehidupan dunia. Gak usah berteman dengan dia. Dan ini anak ingat nasihat Syekhuna Mukbil rahimahullah. Hari demi hari anak ingat beliau nasihat kepada kita, isbir, isbiru wasabiru ala ma kuntum alai minal faqri wa minat ta'abi. Sabarlah dan berupayalah sabar. Nah, terhadap apa-apa yang antum di atasnya dari kefakiran, dari kefakiran. Dan dulu seorang yang enggak punya HP, enggak punya ini, enggak punya lebih tenang dia belajar. Sekarang ada HP, ada ini, ada duit, ada ini. Udah mudar semuanya sudah itu. Dulu kalau enggak ada maaf apa-apa sih, duduk ngajar, duduk murojaah, nulis buku, bisa dia berikan, dia bisa capai semuanya. Dia bisa ambil semuanya. Sekarang dengan fasilitas dunia yang semakin ini, dunia yang Allah berikan kepadanya, muter sana sini, muter sana sini, muter sana sini, hilang sudah. Dan ini wakil kenyataan. Kenyataan. Maka ikhwanana, paling tidak orang-orang yang semangat dari dunia itu akan menarik anda, akan menarik anda dari ilmu, akan menarik anda untuk belajar ke ilmu, akan menarik anda untuk tidak belajar ilmu itu jelas. Orang rajin belajar ngapal Quran diiming-imingi, wah enak kerja, dapat duit, kau bisa begini, oh iya juga ya, dah nggak belajar, nggak ngaji lagi, dan nggak baca Quran lagi, saya kerja. Udah aja, ada aja apa yang mau dipikirkan dia itu. Yang asalnya nggak mikir apa-apa, dia langsung terbayang, oh iya ya, enak punya sepeda motor, enak punya HP yang bagus, enak, wah enak punya iPad, wow, sembarang kalir sudah itu semuanya itu. Terpikirkan semuanya karena apa? Temannya sahabat dunia. Gitu loh. Tahib, insya Allah kita akan lanjutkan. Loh, habis kayak ini. Besok jam 9 ya. Iyalah, tepat waktu di kantor aja tepat waktu nih. Taklim gak tepat waktu gimana sih? Bagaimana dengan penuntut ilmu yang memboikot gurunya? Wah, mantap ini. Tidak menghadiri majelisnya cuma karena masalah pribadi, bukan masalah manhaj. Maka orang ini ada penyakit. Mau enggak mau harus diobati penyakitnya. Dan orang yang semisal ini biasanya bisa jadi karena jinnya banyak di situ. Ya. Karena ini antum jangan kira orang yang kena jin itu kesurupan, loh. Enggak. Enggak mesti. Karakter-karakter yang kayak gini ini barakallahu fikum, itu manusia pada asalnya di atas fitrah. Kok menyimpang dari fitrah? Berarti ada apa? Ada masalah. Siapa bikin masalah? Setan yang bikin masalah di situ, jin dan seterusnya itu. Lah, wong masalah pribadi kok ada hubungannya apa dengan pelajaran? Enggak ikut ke majelis dan enggak pribadi-pribadi, urusan pribadi, urusan duniawiyah, urusan agama, urusan berteman, masalah pribadi-pribadi selesai sudah. Itu berarti enggak paham adab-adab yang kita harus terapkan tadi. Berarti penyakitnya di situ masalahnya. Dan ini memang sering terjadi pada diri kita. Makanya kalau cinta karena Allah, pribadi itu udah hilang. Urusan bisnis hilang. Wis aku karena Allah, wis sudah selesai urusannya. Berteman karena Allah itu lebih mulia dari semuanya ini. Urusan dakwah, urusan ngaji lebih mulia daripada ini semuanya. Jadi pribadi jauhkan semuanya dalam urusan ini. Masalah dunia jauhkan semuanya dari masalah ini semuanya jauhkan. Kita murnikan karena Allah semata. Baik. insyaallah kita akan lanjutkan besok dan mudah-mudahan bisa selesai insyaallah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.